bapakku terjatuh di jalan yang datang, sedangkan diriku pernah berjalan di batu karang. Mengapa jadi mengeluh dan berputus asa? Hatiku terluka, aku merana karena cinta. Ku sangka engkau permata yang dapat menerangi jiwa, namun ternyata dirimu duri dalam dada. Ku serahkan semua cinta dan kehidupanku, namun kau membuat aku tersiksa, kini kau menjauh. Cinta bawa duka, rindu balas dendam, tinggal ku kecewa. Salahku apa, dosaku di mana pada dirimu? Kasihmu menghilang tak tahu rimbanya. Cinta kau berikan pada lain orang, bukan sandiwara. Ibarat kaca jatuh ke batu, hancur hatiku karena dustamu. Kusangka engkau permata yang dapat menerangi jiwa, namun ternyata dirimu duri dalam dada. Kuserahkan semua cinta dan kehidupanku, namun kau membuat aku tersiksa, kini kau menjauh. Cinta bawa duka, rindu balas dendam, tinggal ku kecewa. Salahku apa, dosaku di mana pada dirimu? Kasihmu menghilang tak tahu rimbanya. Cinta kau berikan pada lain orang, bukan sandiwara. Ibarat kaca jatuh ke batu, hancur hatiku karena dustamu. Ibarat kaca jatuh ke batu, hancur hatiku karena dustamu. Ibarat kaca jatuh ke batu, hancur hatiku karena dustamu.